Kita ingin memiliki istri yang baik, istri yang salihah, sering memberi contoh kepada mereka. Jadilah engkau seperti Ummu Sulaim. Tahu ya, ibunya siapa itu? Ibunya siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik. Coba jadilah seperti Aisyah, seorang alim, alimah. Jadi seperti Khadijah yang banyak membantu Rasulullah SAW. Ya. Tapi kita sendiri enggak pernah terpikir untuk seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq dalam muamalah kita dengan istri. Ya, belajarlah rajin supaya jadi seorang alimah. Aisyah radhiyallahu anha dia seorang alimah. Wanita yang paling alimah lagi telak adalah Aisyah, tapi dia sendiri enggak pernah mau belajar. Kita semua belajar. Jadi Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah itu banyak membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pun tidak ada dermanya kepada dakwah. Iya, jadi Ummu Sulaim itu masya Allah, dia sangat perhatian kepada anaknya, dia sangat sabar, sangat perhatian kepada suami, tapi dia sendiri kurang perhatian kepada anak-anak. Iya, nuntut istri ingin seperti sahabiyat, ingin seperti ummahatul mu'minin, tapi dirinya sendiri lupa untuk berusaha mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti akhlak dan amalan para sahabat Rasulullah SAW. Tayyibu aqwalakum lahun. Ya, perbagus ucapan kalian kepada mereka. Nah, khawna billah rahimun rahimukumullah, sebagaimana mereka kita tuntut untuk bertutur kata yang baik kepada kita. Mereka kalau bicara bentak, kita marah. Ya, mereka bicara kasar kepada diri kita marah. Demikian juga kita. Pilih tutur kata yang baik, penyampaian yang baik kepada mereka di sisi kita. Wahsinu af'alakum, wahyatikum bihasbi qudratikum, sebagaimana mereka kita tuntut mereka untuk berlaku baik kepada kita, sopan kepada kita, santun kepada kita, berilu kita kepada mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sebagaimana ini adalah kewajiban mereka untuk kita para istri kepada suami, demikian juga kamu suami, faf'al anta biha mislah, kamu pun lakukan untuk istri kalian semisalnya. Qul inna rahimana rahimakumullah. Di antara bentuk muasyarah bil ma'ruf, di antara bentuk bergaul yang baik dalam muasyarah, bergaul dalam hidup kehidupan rumah tangga bersama istri. Kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, "Wa yusannu li kullin min az-zawjayn tahsinul khuluqi li sahibihi war-rifqu bihi wa tahammul adha." Disunnahkan, dianjurkan untuk masing-masing pasangan suami dan istri untuk memperbagus akhlaknya kepada pasangannya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Warifku bihi, ya, lemah lembut kepadanya. Watahammulu adzah, dan sabar di dalam menghadapi kekurangan, gangguan, ya, yang mereka perbuat kepada masing-masing pasangan. Yang kedua yang terkait dengannya, yang perlu kita ingatkan, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, "Wa yanbaghi lizawji imsaku zawjatihi hatta ma'a karahatihi laha." Terkait dengan yang pertama, tahsinul khuluq. Banyak kejadian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di beberapa lembaga pendidikan kita, Ya, beberapa daerah kita dengar. Yang tadi saya bilang, al-bait, rumah adalah madrasah pertama. Iya, kadang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kegagalan tarbiyatul aulad itu sebabnya adalah ini, tidak ada dukungan dari rumah. Bagaimana tidak ikhwan fillah rahiman rahimakumullah? Iya, gurunya di madrasah, di mahad, memperingatkan anak-anak supaya untuk sopan, sopan sama ibu, ya sopan sama ayah, taat kepada mereka dalam tutur kata. Ya, mungkin di mahad, di madrasahnya ketika mereka mengucapkan ucapan yang kurang baik langsung ditegur, mungkin dihukum. Tapi di rumah, subhanallah, ketika dia mendengar, ya, sedikit ada masalah antara ibu dengan bapak, ibunya langsung sumpah serapah kepada ayahnya, ayah langsung keluar caci maki kepada ibunya. Itu yang dapat di rumah. Iya, mungkin ketika di mahadnya, di madrasahnya dituntunkan, kamu kalau pagi baca Quran, sore baca Quran, yang lepas dari mushaf, yang lepas dari apa namanya, baca Quran, baca kitab. Ya, pas liburan beberapa di rumah, gak ada lihat pemandangan di rumah seperti itu. Akhirnya pagi tidur, bangun tidur pegang Android. Iya, siang, sore juga gak ada. Di mahadnya tekan terus, dianjurkan untuk baca Quran, baca kitab, baca kitab, muraja. Tapi di rumah tidak ada contoh dari orang tua. Iya, ironisnya ketika ada kegagalan dianggap ada kegagalan yang disalahkan pihak mahad. Ya, ini selama saya pindah ke sini kok enggak ada kemajuan anak saya. Yang ada ini sekarang pintar ngomong. Dia bisa sumpah serapah misal, padahal dia dengar dari lisan ibunya atau bapaknya. Iya, tahsinul khuluq. Tetap dijaga lisan, tutur kata kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Fir ridha wal ghadab, dalam keadaan kita ridha senang, dalam keadaan kita marah, tetap pilih kalimat-kalimat yang santun, yang baik. Iya, apalagi di rumah ada orang-orang mencontoh kita, istri kita, anak-anak kita. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata beliau rahimahullah, yang penting juga adalah seorang suami penting untuk tetap menjaga ikatan pernikahan dengan istrinya, untuk bersabar tetap dalam ikatan pernikahan dengannya. Iya, walaupun mungkin dia tidak senang dengan beberapa sifatnya, akhlaknya. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, liqaulihi ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lanjutan ayat yang tadi, An-Nisa ayat 19. Bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, memperbagus perbuatan-perbuatan kita kepada mereka, penampilan kita kepada mereka. Iya, di antaranya tetap sabar dalam menghadapi kekurangan mereka. Jangan gampang-gampang talak, gampang apa cerai. Fa in karihtumuhun, kalau kalian tidak senang kepada mereka. Iya, ngelihat satu sifatnya, dua sifatnya, beberapa akhlaknya tidak apa namanya, kesuka. Tetap sabar. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa an taqrahu syai'an, bisa jadi engkau membenci sesuatu. Iya, tapi ketika engkau lakukan dengan sabar, tulus menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, Allah jadikan pada hal tersebut yang tadinya kalian tidak suka, iya Allah jadikan padanya kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Kata beliau, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang makna ayat ini, yakni rubbama ruziqa minha warada faja'alallahu fihi khairan katsira. Yakni mungkin Allah berikan kepada dia rezeki dari si istri ini, seorang anak. Ada beberapa sifat yang dia tidak suka, tapi karena dia sabar, mudah-mudahan ada kebaikan untuk dia, akan datang turunan yang salih dan salihah dari dia. Kemudian Allah berikan kepada dia seorang anak, dan Allah pun jadikan kebaikan yang banyak untuknya dengan sebab lahirnya si anak ini. Demikian tersesali fawzan hafizahullah ta'ala. Qala wa bil hadisi sahih, dalam satu hadis yang sahih, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, terkhusus suami gampang membenci istrinya. In sakhita minha khuluqa, kalau dia tidak senang dengan beberapa akhlaknya, radiya minha akhar, dia ridai iya akhlak-akhlak yang baik lainnya ada pada istri dia. Iya, mungkin 1, 2, 3 atau mungkin 4 atau beberapa, ada beberapa kekurangan pada istri kita. Iya, tapi ingat akan kelebihan-kelebihan dia, kebaikan-kebaikan si istri ini, yang dengannya mudah-mudahan tetap langgeng iya hubungan kita dengannya, pernikahan kita dengannya, yang mudah-mudahan dengan kesabaran tersebut Allah akan memberikan kebaikan yang banyak untuk kita dan keluarga kita. Ini khairullah rahimah rahimahumullah, 2 poin. Masih ada satu lagi. Nah, kalau satu, Allah alam sholat, semoga Allah berkati kita.